kita teruskan kembali pembahasan kita itu dalam kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang tawaf. Nah, tentang tawaf. Ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa 'inda al-qudum al-hajj Makkah yatufu bil qudum sab'ata ashwatin." Nah. Dan ketika seseorang sampai di Makkah, yatufu lil qudum sab'ata ashwatin. Setelah kita lewati bahwa tawaf qudum hukumnya adalah sunnah. Tawaf qudum hukumnya adalah sunnah. Fahada lil haq, untuk orang yang haji li ifrad dan juga orang yang haji qarin. Sedangkan orang yang haji tamattu, maka tawaf ini di situ tawaf umrah dan tawaf qudum masuk di dalamnya. Tawaf qudum masuk di dalamnya. Dan tawaf umrah adalah merupakan rukun, termasuk dari rukun-rukun umrah. Nah, di antaranya itu ihram, tawaf, kemudian sa'i dan juga tahallul. Nah. Dan tawaf qudum dinamakan tawaf apa? Juga dinamakan tawaf al-wurud dan juga tawaf at-tahiyyah. Perlama menyebutkan bahwa tawaf qudum dinamakan juga tawaf al-wurud, dinamakan juga tawaf at-tahiyyah, tawaf penghormatan. Dan tawaf sebagaimana yang telah kita bahas, di sana ada beberapa. Ada tawaf qudum, tawaf umrah, tawaf al-ifadah, tawaf sunnah, tawaf wada', tawaf nadar. Ini semuanya dari macam-macam tawaf. Dan hukumnya berbeda satu dengan yang lain. Yarmulu fi thalatha, fi thalathatil awal. Apa itu ar-raml? Israfil masih berjalan cepat. Tanpa meloncat. Kalau loncat itu seperti lari. Tapi ini berjalan cepat. Hukumnya mustahab. Nah, sunnah. Hukumnya sunnah. Dan asbabul wurudnya sebagaimana yang telah kita bahas untuk menunjukkan kekuatan kepada orang-orang yang musyrik yang ketika mereka itu melihat di pinggiran Ka'bah. Maka mereka sempat mengejek Nabi SAW dengan para sahabatnya. Mereka orang-orang yang terkena demam di kota Yathrib. Nah. Taib, wayarmulu fi thalathatil awal. Yang disunahkan ketika tawaf yaitu diantaranya ramal dan juga yang diantaranya al-ibtiba'. Ibtiba' pakai dad. Hukumnya sunnah. Dan ibtiba' di sini dan ramal yaitu ketika tawaf al-qudum. Nah. Ketika tawaf qudum. Sedangkan tawaf ifadah, tawaf-tawaf yang lain itu tidak disunahkan. Tawaf umrah karena masuk ke dalamnya tawaf qudum sehingga disunahkan. Sama ketika seorang masuk ke Mekah. Nah, juga sama disunahkan. Nah. Kemudian seseorang memulai tawaf itu di mana? Hajar Aswad. Nah, sebutkan oleh para ulama bahwa permulaan tawaf itu dimulai di Hajar Aswad. Nah, dan para ulama menyebutkan wala yujzi dan tidak mencukupi seseorang apabila dia memulai dari tempat yang lain. Nah, dan tidak dihitung. Nah, contohnya seseorang misalkan di Ka'bah. Nah, yang pertama kali dia mencari mana Hajar Aswad. Sejajar di situ yang di pertama kali dia awal dari pertama kali tawaf. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memulai tawafnya di Hajar Aswad dan beliau tidak pernah dinukilkan satu hadis pun beliau memulai di tempat yang lain. Mulai di tempat yang lain. Nah. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa di sana ada Ka'bah itu ada sejenis yakni di pinggir di sana ada Hijr Ismail. Ka'bah ada seperti ini. Hijr Ismail. Kalian pernah melihat enggak? Putih. Nah, ini tembok putih. Hijr Ismail. Para ulama menyebutkan bahwa Hijr Ismail di sini termasuk dari Ka'bah. Sehingga seseorang yang tawaf, karena di sini juga ada lubang, ada pintu di sini. Yang tawaf di sini dan tidak di belakang Hijr Ismail, maka tawafnya tidak dihitung. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allamah Syekh Utsaimin juga mengatakan hal berikut bahwa Hijr Ismail termasuk juga dari Ka'bah. Hijr Ismail putih. Sehingga seseorang tawaf di belakangnya, jangan di dalamnya dan banyak orang yang masuk ke dalam situ. Masuk ke dalam, keluar dari celah sini. Dan tawafnya tidak dihitung karena Hijr Ismail termasuk dari Ka'bah. Hijr Ismail termasuk dari Ka'bah. Nah. Dan ketika permulaan tawaf, seseorang menghadap ke arah Hajar Aswad. Nah, menghadap ke arah Hajar Aswad. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa yamshi fi ma baqiya. Wa yamshi fi ma baqiya dan sisanya berjalan kaki. Berjalan biasa. Seorang yang tidak mampu untuk memakai kursi roda, untuk berjalan kaki, boleh memakai kursi roda. Bahkan di sana, di Masjidil Haram, disediakan khusus kursi roda bagi orang-orang yang tidak mampu. Ini tidak bisa berjalan, sediakan gratis tempat kursi roda. Yang biasanya kalau penuh, yang memakai kursi roda itu di dekat Ka'bah tadi. Kalau sepi di situ boleh tawaf di piringannya di dekat Ka'bah. Agar tetapi ketika penuh, yang memakai kursi roda biasanya di atas yang di bangunan di tingkat kedua ataupun tingkat ketiga. Jangan di tingkat yang ketiga. Nah, mereka yang melakukan tawaf. Nah, sehingga tidak disatukan antara yang memakai kursi roda dengan yang berjalan kaki. Sehingga kursi roda ketika zihar, ketika padat. Taib. Wayamshi fi ma baqiya. Wayamshi fi ma baqiya wa yuqabbil hajar aswad. Oh ya, yastalimuhu bimihjan. Kemarin telah kita bahas tentang mencium Hajar Aswad. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Nah, mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah. Dan sebutan oleh para ulama bahwa yang sempurna adalah seseorang dengan menciumnya. Berapa kali ciumnya? Satu kali, marrah. Nah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa apabila Nabi SAW mencium lebih dari satu kali, pasti akan dinukilkan hadis kepada Nabi, kepada kita. Dan di sana tidak dinukilkan hadis dari Nabi SAW bahwa beliau mencium lebih dari satu kali. Satu kali menciumnya. Taib. Di sana ada tiga keadaan. Yang pertama, seseorang apabila memungkinkan menciumnya, maka dicium. Bertakbir, kemudian menciumnya. Maka ini lebih utama. Yang kedua apa? Yang tidak bisa menciumnya, dan dia bisa mengistilam dengan yad, kemudian menciumnya. Bil yad au bil asa. Tapi kalau dengan asa, untuk sekarang-sekarang ini, kemungkinan tidak bisa. Kenapa? Karena ziham, banyak orang yang tawaf, ditakutkan kena kepala orang lain. Biasanya di sana ada polisi yang mengatur, di dekat Hajar Aswad, polisi yang mengatur bahwa barangkali ada orang-orang yang berniat jelek di situ dan sebagainya. Polisi selalu menjaga orang-orang yang sedang dalam keadaan taaf. Taib. Ketika seseorang menyalaminya dengan tangan atau dengan asa, menciumnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, seseorang yang tidak bisa untuk mencium, tidak bisa untuk memegangnya, maka dengan isyarah. Dengan isyarah bertakbir, dan yang rajih Allah alam tidak menciumnya. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa yastalim rukn al-yamani. Ar-rukn yamani di sana tidak ada bebatuan di situ, hanya bangunan, dan ada di ini di ujung ada sejenis apa kayak kain yang dibuka sedikit, yang di sana seseorang disunahkan untuk memegangnya. Yukrukun yamani. Alih sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastalim uqnain al-yamaniyain. Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalim dua rukun yamani. Satu rukun itu dan Hajar Aswad. Dan para ulama menyebutkan ijma para ulama disunahkan untuk istilam. Yang disunahkan adalah istilam, sedangkan menciumnya dikatakan oleh para ulama itu tidak disunahkan, karena tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menciumnya. Sehingga rukun yamani di sini, istilam hanya dengan tangannya saja, sudah itu lewat. Dan tidak disunahkan seseorang untuk mencium tangannya atau mencium rukun yamani tadi dengan bibirnya. Kalau ziham, maka tidak disunahkan untuk isyarah. Hanya dipegang saja. hanya dipegang, pegang saja. Kalau emang misalkan sana banyak yang toaf, sudah lewat. Karena tidak disunahkan untuk dengan istilah seperti ini, isyarah. Ini sunahkan isyarah di sini, apabila tidak bisa mencium Hajar Aswad atau memegangnya, baru isyarah. Sedangkan rukun Yamani, kalau bisa dipegang, dan tidak disunahkan untuk ciumnya lagi tangannya, kalau dia penuh waktu itu, lewat saja. Nah, karena tidak disunahkan untuk isyarah rukun Yamani. Dan banyak yang melakukan kesalahan orang-orang sedang tawaf, bahwa mereka mencium rukun Yamani. Bahkan bukan mereka mencium rukun Yamani saja, semuanya dicium. Nah, bukan hanya yang kanan, yang sebelah sana semuanya dicium. Nah, padahal itu tidak disunahkan sama sekali. Yang disunahkan untuk dicium adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad sebagaimana Nabi SAW menciumnya. Nah, sedangkan dua rukun yang lain, itu tidak disunahkan untuk dicium atau dipegang. Karena Ka'bah itu kan kotak. Yang disunahkan yaitu rukun Yamani. Pegang, dicium tidak disunahkan. Atau isyarat juga tidak. Dan Hajar Aswad. Sedangkan yang pojok-pojoknya tadi, itu tidak disunahkan. Istilam. Tidak disunahkan untuk istilam. Nah. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.